Baroka Abadi Record mempersembahkan Lagista Mela Karisma. Thank you Baroka Abadi. Asik. Spesial satu lagu bang buat Lagista Mania. Baroka Abadi. Yeah. Abadi Record, semoga barokah untuk kita semuanya. Amin ya Allah. Lagista Mania Indonesia. Yeah.